إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا ثم أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله تعالى جميعا Kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita dari kitab Bulughur Rijali wa Taghayyuruha min Halin ila Hal. Hati para tokoh atau figur serta perubahannya, keadaan demi keadaan. Sebuah tulisan ilmiah milik Fadilatul Syekh Said bin Da'as bin Abdirrab Al-Mashushi Al-Yafi'i Al-Yamani. Sesuai dengan judul dari kitab ini, beliau menerangkan kepada kita bahwa para tokoh, para figur tidak selamat dari yang namanya penyimpangan. Artinya mereka memiliki peluang untuk berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Pada pertemuan malam sebelumnya, alhamdulillah telah kita baca keterangan dari sang penulis sebagai tafsir akan ayat yang datang dari surat Al-A'raf ayat yang ke-175. Ayat yang sangat tepat yang boleh dijadikan sebagai landasan hukum bahwa orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dia ilmu pengetahuan, wawasan tentang agama, masih ada peluang bagi dia untuk menyimpang. Dan itu semuanya kehendak Allah dan keinginan serta kemauan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada seseorang serta memberikan kesesatan kepada seseorang. Dari sini juga telah kita baca, sang penulis bawakan kepada kita bahwa orang-orang yang dahulunya mungkin kita lihat dengan mata kepala kita, mereka berada di atas kebaikan. Namun ada sebab-sebab yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala palingkan mereka dari keistiqomahan, dari kekokohan tersebut. Di antaranya adalah 6. Lebih merasa nyaman kepada kehidupan dunia dan juga memperturutkan hawa nafsunya. Kita lanjutkan pada halaman ke-7 dari cetakan ini. Berkata sang penulis Syekh Said bin Da'as Al-Yafi'i Al-Yamani rahimahullahu taala, kali ini beliau akan bawakan contoh lagi kepada kita sebagai bukti dan penguat bahwasanya orang yang dahulunya berada di atas tingkatan dan derajat yang tinggi, selama dia bukan para nabi dan rasul, masih ada peluang untuk Allah sesatkan dia. Wa a'dhamu min dhalik, dan lebih besar daripada itu, lebih besar daripada apa yang barusan kita selesai darinya. Sang penulis membawakan kepada kita ayat sebagai contoh kasus orang yang Allah berikan dia ilmu pengetahuan, wawasan tentang agama, ketika dia memperturutkan hawa nafsunya, dia menyimpang. Ada kisah yang lebih besar daripada itu, yakni ma dzakarahu Allah Subhanahu wa taala an aduwihi iblis alaihi lanatullah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang musuhnya, yaitu iblis, semoga laknat Allah tertuju kepadanya. Iblis. Ini contoh yang akan beliau kupas kepada kita dari sisi apa? Fa innahu kana fil mala'il a'la. Fa innahu kana fil mala'il a'la. Wa dhalika ya ibadallah a'dhamu maqamin. Ma kana li min 'ilmin bil mala'il a'la id yahtasimun. Iblis alaihi lanatullah, dahulunya dia berada bersama rombongan para malaikat. Dahulunya dia bersama rombongan para malaikat. Dan yang demikian itu, wahai hamba-hamba Allah, adalah sebaik-baik posisi, sebaik-baik kedudukan. Artinya apa? Dahulunya di mana tempat iblis alaihi lanatullah? Di langit. Berada bersama para malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dulu dia berada bersama para malaikat. Dan ini adalah posisi yang tinggi. Dan beliau bawakan dalil dari surat Shad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka nali min 'ilmin bil mala'il a'la id yahtasimun." Ya, aku tidak memiliki ilmu tentang apa yang terjadi di Mala'il A'la. Ini para malaikat yang tinggal di tempat yang tinggi, yakni di atas langit ketika mereka bertikai. Bahwasanya malaikat tempatnya di langit. Dahulunya Iblis alaihi laknatullah berada bersama para malaikat juga di langit. Sebelum dia terusir dari langit. Terusir menuju ke permukaan bumi. Kana Iblisu fil mala'il a'la wa kana jalisan lil malaikati wa kana muqarraban qabla an yadhil. Wa qabla an yakfur billahi subhanahu wa ta'ala. Walakin sora matrudan min rahmatillahi mal'unan. Sora mamkutan, sora madmuman. Dahulunya Iblis berada bersama para malaikat, yakni di tempat yang tinggi di atas langit. Dahulunya dia bergaul bersama para malaikat, duduk bersama. Dahulu dia termasuk pihak-pihak yang didekatkan, yakni sebelum dia sesat, sebelum dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia terusir dari rahmat Allah, sebelum dia terlaknat. Namun jadilah dia dimurkai, jadilah dia hina dina. Nah, inilah Iblis alaihi laknatullah. Di mana tempat dia dahulunya sebelum dia dihempaskan oleh Allah ke permukaan bumi, tempatnya adalah di langit. Terhormat bersama zat Allah, nah bersama maksud kami malaikat Allah Subhanahu wa taala yang terhormat lainnya kalangan para malaikat. Ini sebagai bukti kepada kita bahwasanya enam yang dinilai bukan permulaan, bukan awal permulaan seseorang, namun yang dinilai adalah akhir kesudahannya. Iblis sebagai contoh yang paling besar dalam hal tersebut. Fahal nafa'ahu angkana qabla dhalika ya ibadallah fil mala'il a'la wahal dhumina lahul khair wahal dhumina lahu al khairu lana ay ya'tiya dhalika al yawm angkana qabla dhalika muqarraban la. Fahada mimma yadulluka ya abdallah annal ibrata bin nihayati la bil bidayah. Kata beliau berikutnya lagi, Syekh Said bin Da'as al-Yafi'i. Apakah bermanfaat bagi dia, yakni Iblis? Sebelum dia terusir, sebelum dia hina dina, sebelum dia kafir, sebelum dia sesat, tadinya dia adalah termasuk makhluk Allah yang dekat, didekatkan. Bersama para malaikat. Posisi tertinggi di langit. Itu dahulu. Apakah bermanfaat akan hal tersebut, wahai hamba Allah, ketika dia berada di Mala'il A'la? Apakah terdapat jaminan bagi dia akan kebaikan yang dahulunya dia berada padanya? Dahulunya dia adalah termasuk makhluk Allah yang didekatkan. Tidak. La, kata beliau. Tidak bermanfaat akan hal tersebut. Orang yang dahulunya berada atas kebaikan. Nah, bukan sebagai tolok ukur apa yang terjadi dahulu. Namun sebagai tolok ukurnya adalah apa yang terjadi di akhir hayatnya. Al-amal bil khawatir. Kata beliau, hal ini menunjukkan kepada engkau wahai hamba Allah bahwasanya tolok ukurnya bukan pada permulaan, namun tolok ukurnya adalah akhir dari kesudahan. Nah, al-khatimah, penutup hayat seseorang baik atau buruk, itu yang dinilai. Dalam hadis yang telah sang penulis bawakan kepada kita dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari bahwasanya meskipun seseorang itu sepanjang umurnya dia mengamalkan amalan kebaikan, namun beberapa saat sebelum dia mengakhiri akhir hayatnya, beberapa saat sebelum dia meninggal dunia, dia mengamalkan amalan penduduk neraka dan dia meninggal di atas amalan penduduk neraka tersebut, kesudahan dia adalah su'ul khatimah. Bukan yang dinilai adalah awal permulaannya, namun yang dinilai adalah akhir kesudahannya. Jadikan ini sebagai kaidah baku yang tidak pernah berubah. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, al a'mal bil khawatim. Kemudian perhatikan juga tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, sering kita simak, bahkan mungkin sering juga kita ucapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Potongan yang terakhir yang kita ingin jadikan sebagai tanbih, baik itu secara pribadi ataupun kepada ikhwah yang mendengar seluruhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mengakhiri hayat kalian, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan kehidupan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Artinya apa? Ini dianjurkan, dianjurkan untuk terus istiqamah setelah Allah menganugerahkan kepada kita agama yang paling terbaik, yang hanya satu-satunya agama diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Pertahankan keislaman tersebut dengan cara apa? Meninggal di atas keislaman. Meninggal di atas keistiqomahan. Karena itu yang dijadikan sebagai tolok ukur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menilai baik dan buruknya seseorang. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan ini juga merupakan cita-cita. Ini juga merupakan angan-angan dari seorang nabi yang mulia, Nabi Yusuf alaihi salam. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Dalam doa yang dia panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia adalah seorang nabi, namun tetap dia berharap, dia tetap mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan di atas agama Islam, agar ikut sertakan, diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang soleh. Wal hikni bis solihin. Tapi kalau ini adalah doa yang dipanjatkan oleh seorang nabi yang juga diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mendapatkan ta'yid, pembelaan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya doa tersebut lebih pantas untuk selain para nabi dan rasul. Selain beliau, ini kita. Kita lebih pantas untuk berdoa dengan doa tersebut. Minta diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Kata beliau terakhir di sini, annal ibrata bin nihayati la bil bidayah, bahwasanya tolok ukurnya adalah bukan sekadar awal permulaan, namun yang dinilai adalah akhir dari kesudahan. Wa inna iblisa kana fi maqamin adzim, kana fil mala'il a'la, lakinnahu tamarrada 'ala Allah wastahana bi rububiyyatillah. Wa nasaba rabbal alamin subhanahu ila adh-dhulmi wa ila al-jawr. Hina amarahu bisujudi li Adam kama yadullu alaihi qawluhu wa qad amarahu Allahu bisujud ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kita tekan dulu. Dan iblis dahulunya dia berada pada posisi yang tinggi di langit bersama para malaikat. Dahulunya dia berada di mala'il a'la, bergabung bersama para malaikat di posisi yang tinggi. Akan tetapi dia durhaka kepada Allah. Akan tetapi dia meremehkan rububiyatullah. Dan dia menisbahkan kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala keboliman dan kelaliman. Ketika Allah perintahkan kepada dia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana ucapan Allah tunjukkan akan hal tersebut, sebagaimana Allah perintahkan dia untuk sujud, dan dia pun mengatakan, aku lebih baik darinya, dari Adam. Engkau wahai Allah menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Jadi menurut iblis alaihi la'anatullah, dengan kias dia yang fasid, dengan pengetahuan dan wawasan dia yang rusak, mengatakan bahwasanya unsuriyah, unsuriyah api lebih baik daripada unsuriyah tanah. Ali bin Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya ini pemahaman yang keliru. Bahkan unsuriyah tanah masih lebih bagus daripada unsuriyah api. Bukankah sini kita mendengar pepatah mengatakan bahwasanya, nam, kecil menjadi kawan, besar menjadi lawan. Api. Itulah unsuriyahnya. Barakallahu fikum jami'an. Nam, iblis alaihi la'natullah. Dari bangsa jin. Artinya kalau dia sudah mulai membesar, tak terkendali, mengamuk, si jago merah, inilah unsuriyahnya. Barakallahu fikum jami'an. Taib, iblis alaihi la'natullah. Sedangkan tanah, menurut Imam Ibnu Al-Qayyim, begitu banyak fawaidnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nukhrijukum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Dari tanah kami menciptakan kalian, Kepada tanah juga kami kembalikan kalian. Dan dari tanah itu pula kami bangkitkan kepada kalian. Kami bangkitkan kalian. Ini dari tanah. Begitu banyak fawaidnya. Ini pertama tentang usuriah manusia, Bani Adam. Kemudian usuriah kebaikan yang lainnya juga adalah dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanam apapun, merupakan tumbuh-tumbuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya dan keinginannya Allah tumbuhkan dari unsuriah tanah tersebut. Jadi ini adalah pemahaman yang keliru dari iblis alaihi lanatullah mengatakan bahwasanya unsuriah api lebih baik daripada unsuriah tanah. Kata beliau berikutnya, fa ma'na hadza anna lisana halihi wa maqalihi annahu yaqul hadza laysa min al-'adl an ta'muruni bisujudi liman huwa duni li'anni khuliqtu min narin wa khuliqa ayyamu min tin wa an-naru fi dhannihi ashrafa min at-tin wa hadha fi dhannihi al-khasir. Beliau terangkan kepada kita di sini, yakni sang penulis, arti dari ini kata Syekh Said bin Da'as, yakni kiasnya iblis alaihi lanatullah, lisan dari iblis, artinya ini adalah ucapan yang tersirat dan tersurat. Ucapan yang tersirat itulah lisan hal. Lisan halnya mengatakan. Kemudian ucapan dia juga terkandung makna, akan disebutkan oleh sang penulis di bagian akhir. Seakan-akan dia mengatakan bahwasanya ini adalah ketidakadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku yang diciptakan oleh Allah dari api yang menurut dia lebih mulia justru diperintahkan sujud kepada zat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah yang merupakan mafdul. Aku lebih mulia daripada dia. Unsuriahku lebih mulia daripada unsuriahnya Adam. Jadi sampai terus mengatakan bahwasanya ini adalah lisanul hal dan maqal, artinya ucapan dia yang tersirat sekaligus tersurat bahwasanya dia menganggap Allah tidak adil. Karena aku diperintahkan sujud kepada pihak yang lebih rendah derajatnya daripada aku, lebih duluan aku diciptakan. Karena aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dan persangkaan buruk dia bahwasanya unsuriahnya api lebih baik daripada unsuriahnya tin, dan ini adalah persangkaan yang buruk, persangkaan yang salah dan keliru. Ini pun sebagai bantahan kepada sebagian orang bahwasanya ketika mungkin orang yang lebih terakhir datang, artinya belakangan dalam entah menuntut ilmu, mengenal dakwah, lebih muda usianya, disuruh tunduk kepada orang yang mungkin lebih tua usianya, atau disuruh mendengar dan taklid kepada orang yang mungkin lebih dahuluan mengenal dakwah, lebih dahuluan mengenal belajar. Ini sebagai landasan hukum bahwasanya nah, iblis lebih dulu diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi Adam. Dan bukan tolok ukur bahwasanya seseorang lebih duluan belajar, seseorang lebih duluan mengenal dakwah pasti lebih benar daripada orang yang belakangan belajar. Belum tentu. Yang dinilai adalah nah, kesesuaiannya dia dengan kitab dan as-sunnah, kesesuaiannya dia dengan dalil, bukan cuma sekadar lebih duluan belajar, lebih duluan mengenal dakwah, atau lebih tua usianya, atau dilihat dari sisi jenggotan, atau dilihat juga dari rambutnya yang sudah ubanan. Bukan seperti itu. Bukan tolak ukurnya demikian. Yang dinilai adalah kesesuaian dia dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lagi kata sang penulis. Setelah beliau bawakan kisah sama dengan yang sebelumnya, beliau bawakan landasan hukum dari surat Al-A'raf ayat yang ke-175 tentang seseorang yang Allah berikan kepada dia enam ilmu pengetahuan, namun dia keluar dari ilmu pengetahuan tersebut, akhirnya Allah sesatkan dia. Permisalannya dijadikan sebagai permisalan yang paling buruk di dalam Al-Quran, dia sama dengan anjing. Setelah itu beliau bawakan kepada kita 6 kutipan penukilan fawaid apa yang bisa kita petik dari pembacaan kisah tentang pembangkangan iblis alaihi lanatullah di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kata beliau di sini, fa na'am ya ibadallah fa kafa bima sara ilaihi amru iblis ibratan wa mau'idatan an naksha ala anfusina wa an nakhafa min su'il awaqibi allati hiya amamana. Walasna dhaminina li anfusina an nastamirra ya ibadallah ala ma nahnu alaihi min khairin wa min sunnatin wa min istiqamatin wa min aqidatin sahihatin wa manhajin sahih. Fama aktsarul mutasaqitin kanu bil amsi yusharu ilaihi bil banani fi da'wati ila al haqq fi nifahi an manhaj salaf fi hazzil manabir wa fi taswidil mahabir ila ghairi dhalika ila aina saru ya ibadallah ila amrin mukhzi. Subhanallah, beliau ingin memberikan pelajaran kepada kita berupa buah hasil dari pembacaan kisah iblis alaihi laknatullah di atas pembangkangannya, kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesombongannya kepada al-haq, meremehkan orang lain yang mungkin lebih muda dan lebih kecil derajatnya dan seterusnya. Kata beliau, iya wahai hamba-hamba Allah, cukuplah tentang apa yang iblis alaihi laknatullah menuju kepadanya, perkaranya dia, urusannya dia, cukuplah itu sebagai pelajaran dan teguran kepada kita. Hendaknya kita pun khawatir akan diri kita, hendaknya kita pun takut terjadi kesudahan yang buruk yang itu ada di hadapan mata kita. Tidak ada jaminan bagi diri kita untuk terus menerus wahai hamba-hamba Allah berada di atas apa yang kami berada sekarang di atasnya, berupa kebaikan, mengenal sunnah, di atas keistiqomahan, berada di atas akidah yang sahihah serta manhaj yang sahih. Artinya tidak ada jaminan bagi kita akan hal tersebut. Oleh karena itu jadikanlah kisah iblis sebagai pelajaran bagi kita. Kita petik di situ. Kalau itu terjadi pada iblis alaihi laknatullah, kalau itu juga terjadi pada orang yang sudah Allah berikan anugerah kepada dia berupa ilmu, pengetahuan dan ayat-ayat Allah, itu pun mungkin saja bisa terjadi pada kita atau terjadi kepada siapapun. Atau mungkin terjadi pada orang-orang yang sama derajatnya dengan orang-orang seperti yang telah disebutkan kisahnya di depan, dari kalangan para masyayikh, dari kalangan para asatid, dari kalangan orang-orang yang enam jari jemari orang menuju kepadanya. Itu disebutkan kepada kita di sini. Betapa banyak orang yang berguguran dahulunya isyarat tangan tertuju kepadanya, akhirnya dia adalah orang yang dijadikan sebagai arahan, telunjuk. Ketika ditanya, siapa yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, orang menunjuk ke arah dia. Siapa yang kita bisa jadikan sebagai panutan, suri tauladan, telunjuk mengarah ke arah dia. Dari sisi dia memiliki apa? Dia memiliki dakwah kepada al-haq, dia pun membela manhaj salaf, dia pun menggoncang mimbar dan memiliki banyak-banyak sekali tulisan dan seterusnya. Namun kepada kemana mereka sekarang, wahai hamba-hamba Allah? Kepada perkara yang sangat menyedihkan. Dan itu terbukti. Boleh gambarkan kepada kita, wa illa ini adalah buku yang sudah tertulis mungkin beberapa tahun yang lalu. Hanya saja seakan-akan buku ini baru ditulis dan terjadi di zaman kita sekarang ini. Di detik kita sekarang ini. Karena sama persis dengan apa yang sedang terjadi di era kita. Orang dahulunya dia adalah mungkin dikenal di kalangan, entah itu ustaz, memiliki dakwah, memiliki markis, memiliki murid. Orang yang dikenal dahulunya mungkin dia adalah kalangan masyayikh. Kita pun mengakui akan hal tersebut. Memiliki murid, memiliki tulisan, memiliki dakwah, memiliki markis, dan seterusnya. Namun karena dua sebab yang sampai disebutkan kepada kita, yang merupakan faedah dari ayat di depan, entah itu karena bisa jadi memperturuti hawa nafsunya, atau lebih memilih kemapanan di kehidupan dunia, atau kisah yang datang kepada kita tentang kisah iblis alaihi laknatullah, nah, menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan orang lain, kemudian memiliki ilmu yang sesat karena dia lebih mengunggulkan unsuriyahnya daripada unsuriyahnya Bani Adam alaihi salam. Nah, Nabi Adam alaihi salam yang diunsuriyahin, artinya sampai disebutkan kepada kita di atas itu adalah pemahaman yang salah. Bisa jadi itu merupakan sebab seseorang itu tadinya berada di posisi yang tinggi, Allah rendahkan dia karena sebab-sebab yang telah terdahulu penyebutannya. Beliau katakan, jadikanlah ini sebagai pelajaran, jadikanlah ini sebagai ibroh, jadikanlah ini sebagai teguran. Kalau itu terjadi pada orang lain, memungkinkan juga untuk terjadi pada diri kita. Setelah beliau sebutkan kepada kita, nah, subhanallah, sang penulis beliau memiliki retorika yang sangat baik. Kalau kita mencermati lebih mendalam, beliau bawakan kisah-kisah paling pertama kali. Kisah orang yang Allah berikan kepada dia ayat-ayatnya, kemudian menyimpang. Kemudian pada posisi hari ini yang kita ambil juga adalah kisah dari iblis alaihi lanatullah. Beliau tutup dengan atau 6 beliau susulkan dengan teguran bahwasanya ambillah pelajaran dari kisah tersebut, tidak berhenti sampai di situ. Kemudian kali ini alinea akan kita baca sekarang adalah beliau bawakan semacam solusi atau jalan keluar bagaimana untuk tidak seperti jalan yang ditempuh oleh dua contoh di depan. Ada caranya, ada solusinya, ada jalan keluarnya. Beliau sebutkan kepada kita di sini, hada ya Abdullah, yang bagi ayyad'uka ila al-hadar asy-syadid. Wa dhalika la yakunu ya Abdullah illa bi mu'alajati nafsik. Nah, kita akan baca selanjutnya, namun ini dulu kita terjemahkan. Inilah wahai hamba Allah, sepatutnya bagi engkau untuk mengajak diri engkau pada kewaspadaan yang tinggi. Boleh ajak kepada kita, ayo waspada, mawas diri, hati-hati. Bagaimana caranya menghadapi kewaspadaan tersebut, kehati-hatian tersebut, mawas diri tersebut? Wadalika la yakunu ya Abdullah illa bi mu'alajati nafsik. Yang demikian itu tidak akan terjadi wahai hamba Allah kecuali dengan memperbaiki diri engkau. Perbaiki diri, kata beliau. Karena barakallahu fikum jami'an, yang menjaga seseorang untuk tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah tabaraka wa taala, kemudian yang kedua diri kita sendiri. Setelah Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri yang bisa menyelamatkan diri kita, bukan orang lain. Wail, orang lain pun belum tentu bisa menyelamatkan diri mereka, apalagi mau menyelamatkan diri sendiri. Atau enam, orang lain tak bisa menyelamatkan diri sendiri, apalagi mau menyelamatkan diri mereka, apalagi mau menyelamatkan diri kita. Nah, artinya apa? Kita sendirilah yang lebih tahu. Kata Allah Subhanahu dalam Al-Quranul Karim, balil insanu ala nafsihi basiroh. Manusia yang paling tahu tentang diri dia sendiri. Kalau kurang dalam hal agama, ditambah. Kalau kurang dalam hal ilmu, belajar. Kalau kurang dalam hal ibadah, ayo rajin ibadah, dan seterusnya. Nanti kita butuh untuk memperbaiki diri kita sendiri. Setelah itu dengan apa? Wa aidan mujahadatuhu. Demikian juga adalah untuk bersungguh-sungguh terhadap kepentingan dan kemanfaatan bagi diri kita sendiri. Dengan cara bitajarrudi bil haq, bitajarrudi lil haq, wabil irtibati bil haq, wabil insafi laka au alaika. Cara bersungguh-sungguh untuk memberikan kemanfaatan dan faedah kepada diri sendiri, yang paling pertama adalah untuk memurnikan al-haq. Memurnikan al-haq pada diri kita. Artinya apa? Kita tidak mencari kecuali adalah al-haq. Jangan mencari selain itu. Jangan campur adukkan pada diri kita pribadi al-haq dan batil. Batil kita buang sejauh mungkin. Kemudian al-haq kita pegang. Ini yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam doa, dalam doa yang beliau panjatkan, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Doa yang begitu agung. Yang artinya adalah, ya Allah, tampakkanlah kepadaku al-haq itu adalah al-haq, rezekikanlah kepadaku untuk mengikutinya. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebatilan adalah kebatilan, rezekikan kepada aku untuk aku menjauhinya. Karena bersumber dari kandungan akan doa ini, orang menyimpang. Al-haq dia lihat dari pandangan mata dia, sudut pandang dia adalah kebatilan. Kebalikannya, dia melihat kebatilan justru itu adalah al-haq. Akhirnya, kebatilan terasa manis di sisi dia. Justru yang namanya kebenaran pahit di sisi dia. Itulah sebab seseorang itu menyimpang. Jadi beliau katakan bahwasanya ingin selamat, paling pertama adalah at-tajarrudu lil haq, memurnikan al-haq pada diri kita. Itu dulu. Cita-cita kita adalah al-haq, yang kita cari adalah al-haq, yang kita kagumi hanyalah al-haq. Makanya sering kami dengar dari Syekhuna Yahya Ibn Ali Al-Hajuri Habibullah Ta'ala, beliau mengatakan di antara kalam para salaf adalah al-haq dhalatul mu'min. Aina ma wajadaha, aina ma wajadahu akhadahu. Al-haq dhalatul mu'min. Kebenaran adalah perburuan setiap orang mukmin. Dimanapun dia melihatnya, dia mengajarnya, dia mengambilnya. Dia ingin menggapainya. Ucapannya sangat indah. Dan itulah cara untuk selamat, barakallahu fikum jami'an. Memurnikan al-haq. Wabil irtibati bil haq, selalu mengikat diri dengan al-haq. Artinya, kalau kebatilan datang kepada dia, dia tolak mentah-mentah, dia tidak mau terima, meskipun datang mungkin dari orang yang dia cintai, dia kagumi. Ini maksudnya dari al-irtibat bil-haq, mengikat diri hanya dengan al-haq. Kalau al-haq datang kepada dia, mungkin dari orang yang entah itu dia memiliki kebencian, ketidaksukaan, lebih muda daripada dia, lebih rendah derajatnya, atau bisa jadi al-haq itu datang dari musuh. Dia harus tetap memegangnya, bukan karena orang tersebut, tapi al-haq tersebut. Mengikat diri dengan al-haq. Demikian juga ketika yang datang adalah kebatilan, meskipun dari orang yang mungkin dia kagumi, dia cintai. Namun itu adalah kebatilan, dia tolak mentah-mentah. Dia katakan, bukan karena engkau aku menolaknya, tapi karena kebatilan yang ada pada diri engkau. Inilah barakallahu fikum jami'an. At-tajarrudu lil-haq wabil-irtibati bil-haq. Memurnikan al-haq, demikian juga adalah mengikat diri dengan al-haq. Wabil insafi laka au alaika, serta bersikap adil kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Artinya kalau kita mungkin entah sengaja ataupun tidak sengaja, entah lupa, keliru dan semisalnya, ternyata yang kita lakukan adalah menyelisih al-haq, orang tegur, hendaknya diterima. Itulah bentuk al-irtibat bil-haq wat-tajarrudu lil-haq. Siap untuk mengatakan salah kalau kita memang betul-betul menyelisihi al-haq. Karena bisa jadi seorang itu entah melakukannya dengan cara keliru, lupa, salah, tidak ingat, dan semisalnya. Itu bisa terjadi kepada siapapun. Demikian juga ketika yang enam, al-haq berada pada orang-orang yang mungkin kita tidak sukai. Ada enam pertikaian pribadi antara kita dengan mereka. Namun ketika al-haq ada pada diri mereka, siap kita mengatakan bahwasanya, wahai fulan, aku betul dan aku salah. Inilah yang boleh maksud bahwasanya at-tajarrud lil haq al-irtibat bil haq. Seperti yang terjadi pada barakallahu fikum jami' Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i, siapa tidak mengenalnya? Seorang imam memiliki madhab, pengikut, panutan, suri tauladan. Dia punya pemahaman atau dia memiliki enam sesuatu yang dijadikan sebagai pemahaman dia tentang as-sunnah tidak bisa menjadi nasikhah untuk Al-Quran. Dalam pembahasan nasikh dan mansukh, artinya hukum-hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala ada dalam kategori nasikh dan mansukh. Artinya ada yang menghapus, ada juga yang bisa dihapus. Ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang ayat turun untuk menghapus ayat yang lainnya, nasikh dan mansukh. Terkadang ayat turun untuk menghapus hukum yang ada pada sunnah. Namun pendapat dari Imam Syafi'i adalah bahwasannya sunnah tidak bisa menghapus Al-Quran. Karena kenapa? Ya, derajat Al-Quran lebih tinggi daripada sunnah. Menurut beliau demikian. Hanya saja yang tepat adalah bahkan as-sunnah pun bisa menghapus Al-Quran karena sama-sama derajatnya. Dari sisi itu adalah wahyu. Pada kita baca dari ucapan sang penulis bahwasanya sunnah atau ucapan Rasulullah SAW juga adalah wahyu. Sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّحَىٰ. Akhirnya Abu Ishaq, padahal dia juga adalah bagian daripada pengikut Imam Syafi'i, dia juga menganut madhab Syafi'iyah, namun dia mengatakan bahwasanya Asy-Syafi'i kabir lakinnal haqqu akbar minhu. Imam Syafi'i adalah besar, namun al-haq lebih besar daripada Imam Syafi'i. Artinya dia berani untuk mengatakan bahwasanya kali ini Imam Syafi'i salah. Aku jadikan Imam Syafi'i sebagai panutan, namun dalam hal ini Imam Syafi'i tidak menganggap bahwasanya wahyu atau nam sunnah bisa menasikh atau menghapus Al-Qur'an. Dengan jujur dia katakan bahwasanya Imam Syafi'i salah. Padahal Imam Syafi'i dia sendiri menjadikannya sebagai panutan dan suri tauladan. Tapi seperti itulah makna tentang at-tajarrudu lil-haq wal-irtibatu bil-haq. Memurnikan al-haq pada diri kita sendiri. Mengikat diri kita dengan al-haq. Dengan cara apa? Al-insofu laka au alaika. Nah, berbuat adil. Perihal al-haq itu sendiri, baik itu pada diri kita ataupun pada orang lain. Ketika al-haq ada pada orang lain, siap kita mengatakan, wahai fulan, engkau betul dan aku salah. Ketika kesalahan pada diri kita, kita pun siap, wahai fulan, aku salah dan engkau betul, dan seterusnya. Inilah cara apa untuk selamat dari fitnah-fitnah yang telah terjadi pada iblis alaihi laknatullah. Terjadi pada orang sebelumnya yang Allah gambarkan juga dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-176-5. Tentang orang sudah sampai pada tingkatan yang belum tentu orang atau kebanyakan orang sampai padanya, Allah berikan dia ilmu pengetahuan, wawasan, ayat-ayatnya kemudian menyimpang. Inilah solusinya. Berikut lagi kata beliau. atau cukup, karena yang berikutnya masih berkaitan dengan solusi, namun solusi yang lainnya selain apa yang telah kita baca di depan. Insyaallah cukup pada pertemuan kita hari ini. 6. Kita akhiri lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.